إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melakukan ta'lim sebagaimana jadwal rutin kita. Masih melanjutkan pembahasan dalam kitab Syarah Masail Jahiliyah, telah sampai pada pembahasan yang keempat 46. Kita berlanjut pada ucapannya Syekh Shalal Fauzan. Qala Syekh Shalal Fauzan, wa qad nahana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam an sadd dahr. Sungguh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melarang kita dari mencela waktu, dari mencela zaman. Tidak boleh kita mengatakan celaan-celaan kepada zaman. Dan perlu kita hati-hati, lisan kita kadangkala mengucapkan zaman edan. Sing edan zamannya napa wonge pak? Wonge. Tetapi kalimat ini sangat berbahaya. Demikian pula dengan kalimat-kalimat celaan kepada zaman. Zaman buruk. Zaman sial. Zaman jelek. Ini dilarang. Disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi kita bersabda, La tasubbud dahra. Jangan kalian mencela zaman. Atau masa atau waktu. فَإِنَّ اللَّهُ وَالدَّهْرُ Dikarenakan Allah lah, dialah ad-dahru, dialah waktu atau zaman. Pada kalimat ini, kaum muslimin, ada penjelasan yang harus difahami. Sekali lagi, kami meminta konsentrasinya. Karena ini rumit. Bukan rumit sebenarnya, cuman sedikit membingungkan. Ya. Rasul menyebutkan dalam hadis ini, jangan kalian mencela waktu. Karena sesungguhnya Allah adalah waktu. Pada kalimat hadis ini, Nabi kita menyebutkan, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ Karena sesungguhnya Allah itu adalah الدَّهْرُ. الدَّهْرُ artinya adalah zaman. Atau waktu atau masa. Yang diambil dari hadis ini satu pembahasan. Yaitu apa? Larangan mencela waktu. Larangan mencela zaman. Berjalannya zaman pagi, siang, sore, malam, hari demi hari, minggu, bulan, tahun. Jangan kalian mencelanya. Karena sesungguhnya Allah adalah dahru zaman. Pada kalimat yang terakhir ini lah yang kami maksudkan dengan kata-kata sedikit membingungkan. Apa yang dimaukan oleh Nabi dalam kalimat Allah adalah zaman, Allah adalah waktu? Apakah waktu itu yakni zaman atau al-waktu? Atau masa berjalannya hari demi hari itu termasuk salah satu di antara nama Allah? Maka ini yang kami maksudkan dengan pembahasan yang harus setiap hadirin memperhatikannya. Walaupun sudah pernah kami bahas tatkala pembahasan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, tetapi itu sudah sekian tahun silam, yang kemungkinan besar sudah lupa. Setuju Bapak? Yang singgungi pekelalan apa yang sudah bertahun-tahun. Yang dimaukan dalam kalimat jangan kalian mencela waktu, dikarenakan Allah adalah waktu. Yakni yang dimaksudkan dengannya annallaha khaliqud dahri, bahwasanya Allah lah yang menciptakan waktu, Allah lah yang menciptakan zaman. Wa anna ma yajri fid dahri huwa bi taqdirillah, bahwa beredarnya waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin lagi, berpindah bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu semuanya makhluknya Allah. Allah yang mengedarkannya, Allah yang menciptakannya, yang mengadakan hari adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang mencela waktu, hakikatnya dia mencela Allah sebagai zat yang menciptakan waktu. Bukan waktu itu adalah Allah, atau Allah adalah waktu. Bukan. Tetapi yang dimaukan dengannya, Allah adalah khaliqud dahri, zat yang menciptakan waktu, yang mengedarkan hari demi hari. Tiba-tiba dia mengatakan hari sial, hari buruk, hari jelek. Maka celaan dia bukan kembali kepada hari itu. Hari itu hari makhluk. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari biasa. Kenapa dia mencelanya? Karena mungkin menimpa dia berbagai macam hal. Maka ketahuilah sesungguhnya celaan itu adalah kembalinya kepada Allah, zat yang mengedarkan waktu itu, zat yang mengadakan zaman, zat yang mengadakan masa dan waktu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu janganlah engkau mencela ad-dahr atau az-zaman. Hal ini kaum muslimin disebutkan dalam hadis qudsi. Yaqulullah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Allah berkata, yani Allah berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam. Ibnu Adam menyakitiku, yakni mencela. Yasubud dahra, dia mencela waktu. Wa ana dahru, padahal aku adalah waktu. Biyadi al-amra uqallibu al-laila wan nahar. Biyadi, pada tanganku lah segala ketetapan. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Akulah yang membolak-balikan, yakni silih berganti. Ketika malam datang, siang hilang. Ketika siang datang, malam hilang. Itu semuanya beredarnya, itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengedarkannya. Maka barang siapa yang mencela hari, bulan atau tahun, maka sungguh celaan itu adalah kembali kepada zat yang mengaturnya, zat yang mengadakan hari-hari itu. Karena itu kita dilarang untuk mencela waktu. Dari hadis ini kaum muslimin, yang terakhir hadis qudsi ini, perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ana ad-dahru, aku adalah waktu. Biyadi al-amr, di tanganku lah segala urusan ketetapannya. Saya begini bukan berarti menyerupakan tangan Allah dengan tanganku. Bukan. Tetapi menyebutkan tentang kata-kata biyadi al-amr. Uqallibu al-layla wan-nahar. akulah yang menggantikan malam dan siang, yang membolak-balikan malam dan siang. Syekh Muhammad ibni Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Allah itu Khalik, Sang Pencipta. Hari demi hari, bulan dan tahun, yang ini dengan bahasa lainnya adalah ad-dahru atau az-zamanu, Allah yang menciptakannya. Ini namanya makhluk. Maka Allah pihak Sang Khalik, Allah bukan sebagai pihak yang makhluk. Allah Sang Pencipta, zaman sebagai yang dicipta. Allah yang membolak-balikan malam dan siang, bukan Allah yang dibolak-balikan. Tetapi malam dan siang itulah yang dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pihak muqallib, malam dan siang sebagai pihak muqallab. Fal muqallibu laysa huwa al muqallab. Ini ucapannya Syekh Muhammad ibni Shalih Al-Utsaimin. Allah Sang Pencipta, Khalik. Zaman adalah makhluk. Allah sebagai muqallib yang membolak-balikan malam dan siang. Zaman yang terdiri dari malam dan siang adalah pihak yang dibolak-balikan. Maka tidak mungkin pihak yang membolak-balikan waktu, dia pula adalah pihak yang dibolak-balikan. Bisa dipahami kalimat ini? Mandan mumet? Mangkane pak, perhatikan, simperhatikan beter yang mesti paham kuantekan. Ya. Maka hadirin kaum muslimin, perhatikan. Saya ulangi kembali. Syekh Ibn Utsaimin dengan dalil ini sangat jelas. Allah mengatakan, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Membolak-balikan kalau bahasa kita seperti ini. Tangan dibolak-balikan. Malam, siang, siang, malam. Ini namanya, bahasa Arabnya adalah, apa? Yataqallab. Allah adalah pihak yang membolak-balikan malam dan siang. Adanya siang berganti dengan malam, malam berganti dengan siang. Maka tentunya zat yang membolak-balikan bukanlah zat yang dibolak-balikan. Bahasa Arabnya, pihak al-muqallib isim fa'il, laysa huwa al-muqallab isim maf'ul. Siapa yang sudah pernah belajar bahasa Arab akan paham. Allah sebagai, kalau bahasa kita, adalah sebagai pelaku. Apa pelaku kalau bahasa kita? Fa'il bahasa Arab. Subjek. Pelaku. S-P-O. Subjek, predikat, objek. Pelaku, pekerjaan, dan objek. Predikatnya adalah membolak-balikan. Bahasa Arabnya, inqalaba, yanqalibu, taqallaba, yataqallabu. Ini perbuatannya. Subjeknya Allah Azza wa Jalla yang membolak-balikan waktu. Waktu adalah sebagai apa? Objeknya. Maka tentunya yang membolak-balikan sebagai subjek bukanlah sebagai pihak yang dibolak-balikan sebagai objek. Bisa dipahami hadirin? Ini dia keterangan dari Syekh Muhammad ibni Shalih Al-Utsaimin. Kita tidak menentang hadis. Umpamanya ada yang salah paham dengan hadis ini mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan ana dahru. Kenapa Anda menolak? Katanya harus beriman dengan nama dan sifat Allah. Kenapa Anda menolak kalimat hadis ini? Aku adalah masa. Aku adalah dahru. Kalau demikian kita mengatakan ad-dahru adalah Allah. Salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban atas pertanyaan ini sangat jelas dari para ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dan bahkan semua para ulama sepakat untuk mengatakan bi anna ad-dahra laisa min asma'illah. Ad-dahru bukanlah termasuk dari nama Allah. dengan dalil yang pertama yang tadi kami sampaikan. Allah sendiri yang memberitahukan kepada kita dalam hadis qudsi ini, aku adalah masa, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Artinya Allah sebagai sang penciptanya. Siapa yang mencela masa, maka dia telah mencela zat yang menciptakan masa itu. Yang membolak-balikkan malam dan siang. Hari demi hari, minggu dan bulan dan tahun. Allah Azza wa Jalla. Sehingga hadis ini menjelaskan dari Allah Azza wa Jalla yang dimaksudkan dengan kalimat aku adalah masa adalah aku yang menciptakan masa. Dengan kalimat apa ucapan itu? Akulah yang membolak-balikannya. Hal yang dibolak-balikkan oleh Allah adalah apa? Masa. Yang terdiri dari siang dan malam. Yang dibolak-balikkan itu adalah makhluk. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Sehingga di sini jelaslah bahwasanya dahru bukan termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dimaukan dengan kalimat wa nadaru aku adalah masa. Yani khalikud dahri. Allah lah yang menciptakan masa. Jawaban yang kedua. Dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Adalah bahwasanya dahru ini tidak mengandungi makna. Lihat dari kaum muslimin. Dakik, ini pembahasan yang sangat jelimet. Kita mengenal ayat Al-Quran. Walillahil asma'ul husna. Dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna. Maknanya, pada setiap nama Allah pasti terdapat sifat yang sempurna. Misal seperti Ar-Rahman. Sempurna dalam kasih sayang. Ar-Rahim. Sempurna dalam belas kasih. Pemurah. Razzaq. Zat yang memberikan rizki kepada semua makhluk. Ghafar. Zat yang memberikan maaf. Ampunan. Alimun qadirun sami'un basirun. Semua nama-nama Allah pasti mengandungi sifat yang sempurna. Adapun kalau kalimat ad-dahru yang sama dengan kalau bahasa kitanya adalah waktu, apakah mengandungi makna yang mulia? Apakah terdapat dalam kalimat ad-dahru menunjukkan pada sifat yang sempurna? Tidak. Ad-dahru itu seperti kalimat al-hajaru, waktu, atau yaumun hari, usbu'un minggu, syuhur bulan-bulan, as-sanah tahun, jamaknya sanawat. Atau seperti hajarun masjidun kitabun sayyaratun, kata benda. Bahasa lainnya jamadat. Apa jamadat? Benda-benda mati. Kursi, mebel, mobil, karpet. Apa mengandungi makna sifat? Tidak. Karena itu ad-dahru bukan termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tidak termasuk min asma'il husna. Dua alasan inilah wa kaum muslimin. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Dalam kitab beliau. Dalam banyak kitab. Di antaranya Qawaidul Muthla. Atau syarah Kitab Wasithiyah. Syarahnya beliau. Atau yang lainnya. Tentang pembahasan kalimat ad-dahru. Walaupun dalam hadis ini dikatakan wa ana ad-dahru la tasubu ad-dahra, jangan kalian mencela waktu, fa inni ad-dahru, karena sesungguhnya aku adalah waktu, maknanya aku yang menciptakannya, aku yang mengedarkannya, aku yang mengadakannya. Kalau engkau mencela waktu berarti mencela kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menjalankan waktu itu. Bisa dipahami hadirin? Dengan Ditak ini bingung mutun jawab, ditak ini paham mutun jawab, cing bingung pulo. Paham atau tidak? Insyaallah paham. Mudah-mudahan sesuatu yang jelimet saya sebutkan ini susah, tapi mudah-mudahan bisa dipaham. Hadirin kaum muslimin, qala Syekh Shalal Fauzan, kita lanjutkan ucapan beliau. Faida sababta ad-dahra faqad sababta khaliq ad-dahri. Apabila engkau mencela waktu, maka sungguh engkau telah mencela zat yang menciptakan waktu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha mimma yu'dhi Rabb Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang mencela Allah, menyakiti Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuat. Jangan kita mengatakan Allah tersakiti sebagaimana manusia. Lah, ini kalimat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan haramnya kita untuk apa? Mencela waktu dengan mengatakan zaman sial. Ya, bulan sial. Hati-hati, kadangkala lisan kita terucap itu dikarenakan usaha jangan bangkrut terus, memang bulan sial. Jangan seperti itu. Terimalah qadar Allah ma syaa fa'al. Belum masanya engkau sukses. Berusahalah kembali. Berdoalah. Allah semuanya menentukannya, bukan kamu. Tidak sekarang, bulan depan. Jangan kemudian mengatakan bulan depan juga masih bulan sial. Jangan. Hagadha kaum muslimin. Kenapa? Karena kemusyrikan itu sangat erat kaitannya dengan pernyataan-pernyataan itu. Ketika tertiba malapetaka yang dicela langsung zaman, yang dicela langsung waktu, ini waktu sial. Kita salah mengambil waktu. Ini bulan Muharram ini. Bahasa Jawanya bulan apa? Suro wani-wani barang gawe kewelek rika. Kenapa? Karena bulan sial. Semua itu kaum muslimin, apa maknanya mencela bulan? Bulan itu tetap berjalan kok tiap tahun. Bulan itu tidak menentukan celaka dan tidaknya hari. Nah, ini dia. Berjalannya waktu Rabu, Kamis, Jumat. Ini berjalan hari-hari. Allah yang mengadakannya tidak bisa menentukan. Tetapi kenapa engkau mencelanya? Tak lain engkau mencela zat yang mengedarkan waktu itu, yang menjalankan malam dan siang. Di antara jenis kesyirikan yang kaitannya dengan waktu adalah penentuan pernikahan. Dihitung weton calon mempelai laki-laki dan weton calon mempelai perempuan. Ngerti weton? Weton apa? Hari lahir. Ini bulan apa? Ini bulan apa? Dicocokkan. Ketika dicocokkan, oh ini secara hitungan gak boleh ini. Nanti akan panas rumah tangganya. Panas bagaimana tinggal beli AC? Dingin. Oh maksudnya ini harinya gak bisa digabungkan. Ini hari sial, ini hari sial. Akan ada sial kuadrat. Aduh, sial kuadrat itu berarti pakai angka berapa Pak katasannya? Hadirin kaum muslimin, perhatikan kalimat ini. Semuanya diratkan dengan waktu-waktu-waktu yang ujungnya adalah mengatakan waktu sial, waktu apes, waktu jelek, waktu buruk, waktu yang tidak bersahabat, waktu yang terus seperti itu. Itu celaan kepada waktu. Ketika ditanyakan, hari itu apakah yang menentukan engkau binasa? Ketika akan datang hari yang kamu anggap jelek, Apakah hari itu yang menyebabkan engkau seperti itu? Bingung jawabnya. Rebo pon ketemu, komis legi. Pukyora dadi. Lah, sepanjang lahir kayak gue, Pak. Kenapa kok dari dulu kan diketahui rebo ponnya dan rebo saja, gak usah topon atau komis, atau apa, pasaran pitiknya. Dan itu pasaran pitik, Pak. Gak perlu tahu. Tetapi dasar memang otaknya musyrikin. Tidak mau mengatakan semuanya biadillah. Di tangan Allah. Tidak mau mengatakan Allah yang mentakdirkan. Tidak mau. Ini sudah keyakinan kami dari dulu. Hitungan seperti ini sudah dari nenek moyang. Sehingga jangan berani-berani menabrak hitungan ini. Nanti kamu kena welek. Kena sial. Kena apes. Ini masih erat. Di hati-hati kaum muslimin di negeri kita. Maka kita membahas hal ini penting. Untuk kita terangkan. Bahwa sesungguhnya berjalannya waktu itu. Tidak ada satupun waktu yang jelek. Tidak ada satupun waktu yang jelek. Karena semua waktu berjalannya atas kehendaknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ala syaih. Lianna dhamba yaku'ala Allah. Orang yang mencela waktu. Sesungguhnya hakikatnya dia mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna huwa musarriful umur. Dikarenakan dialah Allah yang menjalankan segala waktu dan segala apa yang terjadi di waktu-waktu itu. Wa muqaddirul ajal. Allah yang mentakdirkan segala ajal. Mau waktu kapan kita tidak tahu. Tetapi sudah diwaktukan, sudah ditentukan, ditakdirkan ajal kita di waktu tertentu. Kapan itu? Apakah kita akan mengatakan kematian kita adalah hari sial kita? Hari tidak bisa mematikan kamu. Allah yang mematikan kamu di hari yang telah ditentukan. Jangan kamu salahkan waktu. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Karena Allah yang menentukan ajal. Wal masaiba wa kulla syai. Allah yang menentukan segala musibah. Allah yang menentukan segala sesuatu. Bukan waktu. Sehingga dalam Islam, waktu semuanya baik. Tidak ada waktu yang jelek. Tidak ada waktu yang sial. Karena semuanya biadillah. Di tangannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin. Seandainya ada yang mengatakan musim kemarau, musim penghujan, apakah itu salah? Itu bukan celaan, itu menerangkan bulan-bulan ini kadangkala seringnya hujan. Bukan mencela. Bulan-bulan ini kadangkala seringnya kemarau. Untuk mengantisipasi kalau akan datang banjir, maka begini-begini caranya. Kalau kemarau, maka begini-begini caranya. Ini bukan mencela. Tetapi hanya menerangkan waktu-waktu itu berjalan dengan izin Allah. Dan telah diteliti atau bahasa kitanya dititeni. Ilmu titen bagaimana dalam Islam? Ilmu titen waikum muslimin. Hanya sekedar praduga. Sangkaan niteni. Nitenya apa, Pak? Berjalannya waktu. Biasanya nek berbergai udan. Di waktu beberapa tahun yang kemarin, hujan sepanjang tahun. Atau kemarau sepanjang tahun. Sehingga berber itu tidak mentakdirkan hujan. Yang mentakdirkan hujan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman orang niteni ini bulan ini kadang hujan. Di Ya orang Jawa pak, pinter-pinternya menerjemahkan bahasa. Januari itu apa? Artinya hujan hari-hari. Januari hujan hari-hari. Kalau April hujannya sudah pral-pril. Kalau Desember lagi gede-gedenya sumber. Kalau November lagi buka kenopnya sumber. Masya Allah. September lagi sat-satnya sumber. Itu omongan orang saja. Hakikatnya tidak mesti seperti itu. Karena apa? Berjalannya waktu. Allah yang menentukan, bukan kita. Yang seperti ini bukan hal yang haram. Orang bukan memastikan harus hujan. Hanya sekedar bercerita saja. Biasanya kalau Januari hujan. Biasanya kalau Juni-Juli saif musim panas berarti tidak hujan. Panas. Itu bukan mencela kaum muslimin. Bisa dipahami? Sebagaimana ilmu titen tentang menebang pohon. Apa hukumnya ini kaum muslimin? Boleh. Itu diambil dari pengalaman. Kalau mau motong atau apa, menebang pohon bambu, cari waktu-waktu yang kemarau. Jangan waktu-waktu musim hujan. Alasannya apa? Karena berkali-kali kalau menebang di musim hujan, kayak bambu itu terlalu banyak kadar airnya. Sini akan lebih cepat lapuk, bubuk. Tidak akan awet. Tetapi kalau di musim kering, kadar airnya sedikit. Kerasnya keras yang betul-betul total. Sehingga dia akan lama dan awet. Itu ilmu titen. Di dalam manusia, dengan demikian dikatakan mengerti alam ghaib. Lah, bukan. Sebagaimana perkiraan cuaca. Ini akan hujan kapan? Perkiraannya besok, besoknya lagi. Karena ada awan begini-begini. Ditunggu-tunggu gak hujan. Apa memarahi orang apa yang menyiarkannya? Kamu berbohong. Mengatakan mau hujan ternyata enggak. Tuh, saya kan perkiraan yang menciptakan hujan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kaum muslimin rahimin jami'an. Bisa difahami hadirin? Aywa. Wa maddaru fainu zaman. Adapun ad-dahru, itu adalah waktu. Makhlukun lillahi azza wa jal. Sebagai makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Fayajibu alal muslimin. Ayastanibu hadha. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk menjauhi kata-kata yang bermuatan mencela waktu. Fainum yuhasabuna anfusahum wa ya'tarifuna bidhunubihim. Karena sesungguhnya faida asabahum syai'un fainum yuhasabuna anfusahum wa ya'tarifuna bidhunubihim. Kata syaih, apabila seorang di antara kita tertimpa musibah, kesialan, keapesan, di waktu tertentu, di bulan tertentu, jangan kau kaitkan dengan waktu. Tetapi kaitkanlah dengan engkau introspeksi dirimu. Engkau harus mengenali dan mengetahui, ini terjadi karena dosa. Peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Habimah kasibat aidin nas. Musibah malapetaka yang menimpa kalian itu adalah akibat perbuatan kalian juga. Ini yang harus kita lakukan sebagai muslim. Ada ditipu atau ada sakit atau ada apa. Kita mengatakan astagfirullah. Ini peringatan dari Allah. Agar supaya tidak lalai dalam urusan duniawi. Introspeksi diri. Muhasabah. Saya telah berdosa ini, berdosa itu. Atau mungkin saya tidak tahu kalau saya berdosa. Tetapi saya yakin Allah menegurku dengan musibah ini. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kemudian kita Deng aku sial ya, kita dina apa jane sih? Takoni dina repopon, pupancan kira repopon ya repopon hari sial. Padahal ada aliran rebo aboge, aliran rebo wage. Hadirin kaum muslimin, jangan seperti itu. Karena kaum musyrikin zaman dulu ketika tertimpa sebuah malapetaka dikaitkan dengan waktu. Jangan seperti itu. Kalau Anda seperti itu akan jatuh pada kesyirikan, apakah itu kejawen, klenik ataupun yang lainnya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Syekh belum menyatakan dalilnya adalah wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian dari musibah-musibah, maka itu disebabkan karena tangan-tangan kalian. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Fayambahi ayadummal insanu nafsahu wa yalumaha wa la yadumud dahra. Maka dengan ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia ketika tertimpa musibah adalah dia mencela dirinya. Dan dia pun kalau seandainya nak mengatakan ini musibah karena perbuatanku, celalah dirimu. Kan Allah memberitahukan musibah itu karena perbuatanmu, bukan karena berjalannya waktu atau bulan tertentu. Sehingga kaum muslimin, kalau di zaman jahiliyah bulan yang dikenal sebagai bulan apes adalah bulan Safar. Kalau di zaman sekarang ini, bulan yang dikenal bulan apes, bulan Muharram atau bulan Syura. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang telah kita lewati dalam kitab Tauhid beberapa tahun yang silam, la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara. Tidak ada penularan. Artinya ada penularan, tetapi harus kita meyakini menularnya sebuah penyakit kepada orang lain itu karena Allah yang mentakdirkannya. Bukan penyakit itu sendiri yang menularkan kepada orang lain. Karena penyakit itu makhluk. Orang sakit Allah yang mentakdirkan. Bukan penyakit itu, tetapi ada sebabnya tentunya. Tetapi kita harus meyakini Allah lah yang mengatur segalanya. Wala tiarota, dan tidak ada tatoyur. Dosa tatoyur ada. Yang menganggap sial dengan munculnya seekor burung. Atau menganggap sial dengan mendengarkan suara seekor burung tertentu. Ada dosa tatoyur. Tetapi dalam Islam diingkari. Jangan engkau meyakini adanya tatoyur. Karena segala sesuatu di tangan Allah. Kebaikan, keberhasilan, kemujuran di tangan Allah. Atau kesialan, atau kena musibah malapetaka. Itu Allah boleh mentakdirkannya dengan sebab dosa-dosamu. Walahamata, dan tidak ada burung hantu. Burung hantu ada. Tetapi kesyirikan yang terjadi di zaman jahiliyah, erat kaitannya mereka mengatakan burung hantu adalah burung sial. Kalau di kita burung gagak. Yang kadang orang mengatakan begitu mendengarkan gagak, wah, langsung kisah pangus ngar mati. Kok mati nang dingdian apa? Gagak mau ni ora gagak mau ni mati ya mati. Enggak ada urusannya. Wong gagak lagi boleh tibatir kakak. Dikira menentukan kematian orang. Enggak ada kaitannya. Maka harus mengatakan tidak ada keyakinan itu. Wala safara, dan tidak ada bulan Safar. Bukan tidak ada bulan Safar dihapus dari penanggalan Hijriah. Tidak. Yang namanya Hijriah ya Muharram, Safar dan seterusnya. Ada. Tetapi yang ditolak oleh Nabi, keyakinan kaum musyrikin jahiliyah yang mengatakan kalau bulan Safar jangan Safar. Kalau bulan Safar jangan dagang. Kalau bulan Safar, jangan ini dan jangan itu. Karena bulan ini, bulan apes. Ini ditolak. dalam akidah kita. Sehingga kalau ada di negeri kita keyakinan yang semisal dengan itu, mari kita menolaknya. Semisal keyakinan bulan Syura, atau kalau bahasa hijriahnya bulan Muharram, adalah sebagai bulan yang sial, kita ingkari itu. Karena kita Islam, muslimin kita, mengikuti Al-Quran wa Sunnah dengan Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Kita muslim, bukan muslim Nusantara. Islam Nusantara bikinannya siapa? Islam itu min Allah. Kalau mau bikin aliran, ya jangan pakai nama Islam. Kejawen Nusantara. Monggo kerso, Pak. Gak ada urusannya dengan kita. Tapi kalau ketika Anda mengatakan Islam Nusantara, kaitan erat dengan agama Islam itu sendiri, maka kita membantahnya dan mengingkarinya. Bisa dipahami hadirin? Kita Islamnya, Islamnya Nabi. Bukan Islamnya Islam karena kita Jawa, kejawen. Atau mungkin kalau seorang di Sumatera, Sumantranen. Kalau di Kalimantan, Kalimantanen. Lah, kita muslimin. Sedunia satu. Nabinya satu. Tuhannya satu, Allah Azza wa Jalla sebagai sesama kita. Kitab sucinya satu. Sehingga tidak ada Islam bikinan produk Nusantara. Kita muslimin. Sehingga mengingkari keyakinan animis dan dinamisme. Atau keyakinan kejawen. Walaupun kita orang Jawa. Meyakini Islam dengan Islam yang syar'i. Bukan meyakini Islam yang dibikin oleh mereka-mereka itu. Sehingga kita menolak keyakinan bulan Muharram, bulan sial. Dikarenakan Nabi kita mengingkari hal itu. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah 40 menit kita belajar. Tidak layak kalau ditambah lagi. Nanti kalau ditambah lagi, mbok ada yang protes. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kena maaf. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.